Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan iman, kesehatan, kesejahteraan sehingga kita dapat beribadah di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana kita mudah-mudahan terhindar dari api neraka. Pada hari ini kita telah akan memasuki ayat 95 dari surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam keliruanmu yang dahulu. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, inilah manusia bila dia tidak mengerti. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia akan menjadi musuh, akan menjadi salah tafsir, akan menjadi salah pandang, akan menjadi salah prediksi, akan menduga-duga bila dia tidak mengetahui. Keluarga besar Nabi Ya'qub menuduh Nabi Ya'qub seperti orang yang bodoh, orang yang tersesat, orang yang keliru. Kenapa? Karena mereka melihat Nabi Ya'qub terus saja meratapi anaknya Yusuf, dan seakan-akan dia telah melihat Yusuf, padahal Yusuf telah wafat sejak 25 tahun atau 30 tahun yang lalu. Jadi tentu saja dua pandangan yang berbeda dan dua-duanya tidak bisa disalahkan. Dapat diilustrasikan, ada 4 orang buta dan semuanya meraba gajah. Seorang yang buta memegang buntut gajah dan mengatakan bahwa gajah itu adalah bagaikan ular. Orang buta itu benar. Karena apa? Karena dia memegang buntutnya. Yang lain mengatakan gajah itu tipis, lebar, dan bulat, bagaikan daun, karena dia memegang telinga gajah. Dan itu juga benar. Ada lagi yang memegang badan kaki gajah. Dia mengatakan gajah itu bagaikan pohon yang panjang dan tinggi karena dia memegangnya. Ada juga yang memegang badannya, dia mengatakan gajah itu benar. Semua orang benar, semua orang buta ini benar berdasarkan subnya masing-masing. Orang yang mengatakan Nabi Ya'qub ini tidak cerdas dan sudah ngelantur, benar karena mereka tahu anaknya telah wafat lama. Sementara Nabi Ya'qub pun mengatakan saya mencium bau Nabi Yusuf adalah benar. Karena apa? Karena dia a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya lebih tahu dari kalian karena Allah menginformasikan kepada saya apa-apa yang tidak diinformasikan kepada kalian. Untuk itu dalam kehidupan ini jangan merasa benar. Karena apa? Boleh jadi ada pendapat kita yang benar, pendapat orang lain juga benar. Karena mungkin sudut pandang atau penafsiran yang berbeda. Atau boleh jadi pendapat kita benar, mengandung unsur kesalahan, dan pendapat orang lain salah, tapi mengandung unsur kebenaran. Untuk itu, dalam kehidupan ini, banyaklah belajar, dan bulan Ramadan adalah bulan tadarus Al-Quran, bulan mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena tiada manusia yang lahir langsung pintar. Ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena tidak ada manusia yang begitu lahir langsung jadi profesor. Inilah momentum Ramadan, momentum menghargai pendapat orang lain, momentum memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, momentum memperdalam diri dengan etika dan teladan berdasarkan Al-Quran, sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berakhlak Al-Quran dan paling banyak membaca Al-Quran pada masa di bulan suci Ramadan. Di studio telah hadir Ustadz Perdana. Mudah-mudahan kita mendapatkan lebih luas pemahaman ayat 95 dari surat Yusuf. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Satu hal yang bisa saya tangkap di sini adalah bahwa ternyata rasa cemburu dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam membuat jiwa mereka itu kotor dan tidak mampu melihat hal-hal positif di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka sudah membuat sang ayah menjadi resah, gundah, menjadi sangat sedih karena kehilangan anak yang dia sayangi, maka dengan jiwa kotor mereka, mereka tidak mampu memahami rasa kekecewaan sang ayah ini. Artinya apa? Salah satu pelajaran penting di sini bahwa ketika jiwa seseorang kotor, maka pikirannya akan sempit. Jiwanya menjadi tidak lapang, selalu merasa kesusahan. Dan yang lebih penting lagi adalah ada perasaan iri dan cemburu yang akan terus semakin bertambah dan bertambah sehingga akhirnya membuat dirinya semakin kesulitan. Apa yang terjadi pada diri saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketika mereka tidak mampu lagi melihat kebenaran dan bahkan dengan tega menyingkirkan saudara mereka, Nabi Yusuf alaihissalam, dengan memasukkannya ke dalam sumur. Ketika mereka dengan jiwa kotor mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf alaihissalam, bukannya malah membuat mereka sadar, tetapi ternyata mereka melalaikan Bunyamin yang mereka sudah bersumpah dengan nama Allah akan menjaga saudara mereka tersebut. Dan ketika dengan jiwa mereka yang sudah tidak bersih lagi membuat mereka tidak mampu peka untuk merasakan rasa kecewa dan rasa sedih dari orang tua mereka, inilah satu pelajaran terpenting bagi kita, terutama sekali di bulan Ramadan ini. Orang-orang yang jiwanya tidak bersih, orang-orang yang jiwanya merasa terpaksa, tidak akan mampu melihat puasa itu sebagai suatu hal yang menyenangkan. Dia akan melihat dari sisi bahwa puasa itu hanya membuat seseorang tersiksa, merasa lapar, merasa tidak nyaman, ya. Sedangkan makanan ada dan bisa dimakan. Ini pikiran sempit dari orang-orang yang jiwanya tidak bersih, ya. Akan tetapi kalau orang-orang yang jiwanya bersih, dia akan merasakan dan mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang-orang yang jiwanya tidak bersih. Orang yang jiwanya bersih dan tunduk kepada Allah akan merasakan puasa itu sebagai kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Merasakan puasa ini sebagai suatu perintah yang mampu mengarahkan kehidupan mereka kepada yang lebih baik, dan dengan puasa mampu menyenangkan dan membahagiakan hati mereka. Coba kita lihat bagaimana perbandingannya antara orang yang jiwanya tidak bersih dengan orang yang jiwanya bersih. Sudah tentu sangat jauh sekali. Disinilah pentingnya keberadaan kita di bulan Ramadan untuk semakin membersihkan jiwa kita, untuk semakin mampu membuat kita melihat bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita, dan bahwa segala perintah-perintahnya itu adalah untuk kebaikan kehidupan manusia juga. Tidak akan mungkin orang merasakan rasa senang ketika dia tidak merasakan rasa lapar. Dan orang yang semakin lapar seseorang, maka dia akan semakin mampu menikmati makanan yang terhidang di hadapannya, walaupun itu hanya sekedar nasi dan juga garam. Akan tetapi orang yang tidak pernah lapar atau makan dalam keadaan kenyang, maka ayam Kentucky atau pizza sekalipun tidak akan mampu memuaskan dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran kita bisa kita ambil dari keterangan ayat 95 ini adalah bahwa mari kita bersihkan jiwa kita selama di bulan Ramadan ini. Mari kita bentuk jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang bersih dan murni. Jiwa-jiwa yang mampu untuk menyelami secara lebih mendalam apa sebenarnya hikmah dan rahasia dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan satu pemahaman bahwa semuanya itu adalah untuk kebaikan kehidupan kita juga. Terima kasih Ustaz Perdana. Satu pemahaman dari Ustaz Perdana bahwa yang berkata ini adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Itu mungkin saja satu bentuk penafsiran, tetapi penafsiran yang lain ada yang mengatakan bahwa qalu di sini mereka berkata adalah bukan saudara-saudara Nabi Yusuf karena saudara-saudaranya masih berada di Mesir, tetapi ini adalah keluarga besar yang berada di Palestina atau di Syam. Itu juga satu bentuk penafsiran. Penafsiran yang lain, mereka berkata ini bisa diduga karena ada unsur kekotoran di dalam jiwanya. Ada juga karena yang berbicara banyak, jadi niat orang kan macam-macam. Ada yang berkata karena mungkin rasa iri dengkinya, ada juga yang berkata karena rasa unsur kasihan dan empati kepada Nabi Ya'qub. Udahlah Nabi Ya'qub, gak usah lagi kau ingat-ingat Yusuf itu karena mungkin rasa empati dan kasihannya. Karena banyak orang, jadi banyak niat dibalik setiap apa yang dia ucapkan. Tetapi satu hal yang menarik dari rasa empati dan kasihan ini, sebenarnya Nabi Ya'qub tidak perlu merasa dikasihani gitu. Kenapa? Karena dia punya sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandang para keluarga besarnya. Sama seperti orang buta yang memegang buntut ular yang mengatakan, buntut gajah yang mengatakan bahwa ular itu, gajah itu bagaikan ular, itu tidak perlu dikasihani. Karena apa? Karena memang menurut dia itu adalah benar, karena yang dipegang adalah buntutnya. Begitulah Nabi Ya'qub dikasihani orang, tapi merasa tidak perlu, saya tidak perlu Anda kasihani. Karena apa? Karena innama asku basi wa huzni ilallah. Aku bersedih dan berkeluh kesah bukan untuk kalian, aku berkeluh kesah untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan aku ceritakan ini real, cuman Anda semua tidak bisa melihatnya dengan mata hatiku. Itu satu. Yang kedua, Nabi Ya'qub tidak perlu dikasihani. Karena apa? Karena ada orang, ada ilustrasi yang dapat kita sampaikan. Ada orang kehilangan mobil. Tentu saja orang lain merasa, ih kasihan, mobil hilang, Alphard pula lagi contohnya gitu ya, harganya sampai mendekati miliaran. Tetapi yang dikasihani tidak merasa kehilangan, walaupun mobilnya bermerek sangat terkenal itu dan sangat mahal harganya. Karena apa? Karena rupanya dia di rumah dia memiliki 1000 mobil yang sama. Jadi kehilangan satu sama seperti kita kehilangan, orang mungkin sedih melihat ada seseorang kehilangan ratusan juta rupiah. Ih kasihan kali, hilang uang begitu banyak. Tetapi bagi orang yang memiliki ratusan triliun rupiah, ratusan juta adalah kecil. Begitu juga lah Nabi Ya'qub, orang merasa Nabi Ya'qub ini kasihan, tapi Nabi Ya'qub tidak merasa harus dikasihani. Karena apa? Karena dia bersama dengan Allah, pemilik Nabi Yusuf, pemilik anak-anaknya, maha pelindung. Makanya disebutkan inna rabbi al-musta'an ala ma tasifun as-sabru jamil, katanya Allah maha sabar itu indah, dan Allah maha pelindung, dan dia akan menjelaskan apa yang kamu duga-duga itu sebenarnya tidaklah benar dan itu adalah salah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sudut pandang manusia itu berbeda, tetapi satu hal yang pasti, berbuat baiklah. Karena apa? Karena perbedaan sudut pandang tidak membuat kita untuk saling bermusuhan. Perbedaan sudut pandang bertujuan agar kita saling kenal, mengenal, mengetahui satu sama lain. Inni khalaq inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa su'uban wa qabaila lita'arufu. Diciptakannya ada laki-laki, ada wanita, ada bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bukan untuk saling mendiskreditkan, mencerca, mencaci maki, tapi untuk saling mengenal dan saling harga menghargai. Di bulan suci Ramadan sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat bukan untuk saling memusuhi, tetapi dijadikan ajang untuk saling menghargai, menghargai perbedaan, menghargai kekayaan agama, dan menghargai pendapat orang lain. Bila demikian dilakukan, kita telah mendapatkan satu makna penting dari hikmah Ramadan, dari pesan Al-Quran, yaitu saling menghargai, saling mengasihi, dan menyayangi. Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.